Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbeda dengan neraka. Di dalam riwayat Imam Muslim, kata-kata huffat, bukan hujibat, tapi huffat, maknanya sama. Maknanya sama. Yakni bermakna bahwa neraka itu diliputi dengan syahwat dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan secara tabiat manusia. Nah, maka barang siapa, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, meletakkan hijab antara dia, antara dirinya dengan syahwat, ya, yang dia meninggalkan, menghalangi dirinya untuk melakukan syahwat-syahwat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan segala hal-hal yang makarif tadi, hal-hal yang tidak disenangi tadi, dia masuk ke dalamnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang meninggalkan al-makarif tadi, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, demikian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian berkata Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah hadis ini, qala al-muallif rahimahullah taala fi ma naqalahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huffatin naru bisyahawat, di dalam lafaz hujibat, yakni uhitat biha, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Demikian pula annar qad uhitat bisyahawat, neraka juga dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bersifat syahwat. Nah, surga uhitat bil makarih wasyahawat hiya ma tamilu ilaihi nafsu min ghairi ta'aqqulin wala tabassurin wala mura'at lidin wala mura'at limuru'ah. Adapun neraka yang diliputi dengan syahwat, maka syahwat itu yang dimaksud adalah segala hal yang menyebabkan jiwa ini condong kepadanya. Segala sesuatu yang menyebabkan jiwa seseorang, tabiat seseorang itu condong padanya. Min ghairi ta'qulin, tanpa lagi berpikir panjang, tanpa menggunakan akalnya yang sehat, tanpa menggunakan tabassuri, basirahnya, pandangannya, tanpa mura'at lidi, tanpa lagi menjaga, melihat agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan tanpa lagi melihat muru'ah, kemuliaan dirinya, tanpa menjaga kewibawaan dirinya, maka dia meruntuhkan semua itu. Dan itulah yang dimaksud dengan syahwat, di mana neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Maka segala hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syahwat. Fazina waliyadu billah syahwatul fard, berzina adalah syahwatnya fardi. Tamilu nafsu kathira, kebanyakan jiwa ini condong padanya untuk melakukan zina. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Fa idza hataka al insanu hadha al hijab fa innahu sayakunu sababan li dukhulihi an-nar. Kalau seorang hamba telah merobohkan hijab, benteng antara dia dengan syahwat tersebut, yakni dia masuk, setelah hijab itu sudah tersingkap, maka dia masuk kepada syahwat tersebut, dalam hal ini zina, maka dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam neraka. Wa kadzalika syurbul khamar, demikian pula minum khamar. Tahwahun nafs, juga setiap jiwa condong syahwat untuk meminum khamar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ja'ala lahu uqubatan radi'ah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan siksaan, hukuman yang pantas untuk didapatkan orang-orang yang minum khamar ini, yaitu dengan bil jan. Ya. Dia di apa? Dipukul. Nah, orang-orang yang minum khamar itu dipukul dengan pelepah kurma hingga kemudian sampai dia bertobat. Nah, demikian syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap hukuman terhadap syaribul khamar, para peminum khamar. Nah, karena akibat buruk yang ditimbulkan daripada mabuk yang dihasilkan dari syurbul khamar, maka pantas pula hukumannya dijilid, ya, dipukul dengan pelepah kurma hingga kemudian dia bertobat, lalu pukulan itu dihentikan. Nah, maka barang siapa yang menyingkap hijab tersebut, yakni penghalang antara dia dengan syurbul khamar, maka juga ini addahu dzalika ilan nar, akan mengantarkan dia ke dalam api neraka. Demikian pula hubbul mal, mencintai harta, ini juga adalah syahwatun minas syahwat an-nafs, syahwat dari syahwat-syahwat setiap jiwa. Faidza saraqal insan bidafi'i syahwatin aw syahwati hubbi jam'il mal falirabbatin an yastawliya 'ala al-mal alladhi targhabuhu nafsuhu faidza saraqa faqad hataka hadha al-hijab fayasilu ila an-nar wa iyad billah. Sama, barang siapa seseorang yang cinta dengan mengumpulkan harta lalu dia menempuh cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencuri. Orang yang mencuri karena menginginkan harta, cinta dengan suatu harta, dia mencuri, maka mencuri ini adalah dorongan syahwat. Nah, berarti orang yang seperti ini telah menyingkap hijabnya antara dia dengan syahwatnya, yaitu mencuri. Akhirnya tidak ada lagi penghalang antara dia dengan neraka, lalu dia akan masuk ke dalam neraka sallallahu alaihi wasallam wal akhir. Nah, ini banyak bentuknya, bukan saja mencuri. Nah, juga berdusta dalam rangka mengumpulkan harta, atau ar-riswah, sogong menyogok dalam rangka mengumpulkan harta dunia, harta ataupun jabatan. Semua ini adalah syahwat, yang dimana seseorang ketika melakukan hal tersebut berarti dia telah menyingkap hijab bainahu wa bainan nar. Nah, antara dia dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-ghish, wa min dzalika al-ghish, juga perbuatan ghish. Ghish ini menipu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ghasya falaysa minna. Siapa yang membuat penipuan maka bukan golongan kami. Perbuatan ghish membuat tipu daya, penipuan-penipuan dalam segala hal. Ya, berdagang melakukan ghish, menipu, menyembunyikan aibnya barang. Ini ghish namanya. Atau mau masuk pegawai negeri melakukan sogo menyogok, termasuk ghish, menipu, ya, orang lain bahkan dan mendoliminya. Nah, menipu orang-orang yang di atasnya kemudian dia diterima padahal bukan ahlinya dia, tapi karena sebab uang yang dia sogok lalu kemudian dia terangkat untuk ya masuk ke dalam instansi tertentu atau pekerjaan tertentu, maka itu juga bentuk ghish. yang Rasulullah SAW menyatakan falaisa minna, bukan golongannya. Ya. Maka ini juga termasuk syahwat. Barang siapa yang melakukannya, fayahtikul hijab, berarti dia telah merobohkan hijabnya antara dia dengan neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Dan bentuk-bentuk ghis yang lainnya. Naam. Al-istitalatu 'alan nas wal 'uluu 'alaihim wa tarafu 'alaihim. Juga bersifat sombong atau merasa lebih tinggi dan mengangkat dirinya lebih tinggi daripada orang lain, daripada manusia yang lainnya. Maka ini juga adalah merupakan syahwat. Setiap manusia yang melakukan al-ulu wa tarafu', ya, berarti dia telah menyingkap hijab yang ada antara dia dengan neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka dengan sebab itu. Waliyadzillah. Nah, sifat al-ulu wa tarafu' ini selalu ada dan condong pada setiap manusia. Nah, setiap manusia ada tabiat di mana dia ingin untuk lebih besar dan lebih tinggi dari orang lain. Nah, tetapi di sana ada batasan-batasan syariah yang di mana tidak boleh kita melampaui batas dan tidak boleh kita menampakkan, ya, dan bahkan harus kita menahan diri untuk bersifat al-ulu wa tarafu. Bahkan sebaliknya, Islam memerintahkan tawadhu, bersikap dan bersifat tawadhu, yaitu rendah hati. Nah, bahkan, ya, sekalipun kita pada dasarnya lebih terdahulu di dalam pengalaman atau terdahulu di dalam ilmu atau ibadah, ya, daripada orang yang di depan kita itu pun, tetap Islam memerintahkan untuk bersifat tawadhu, bersifat rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Nah, baik di dalam ucapannya maupun di dalam sikap amalan perbuatannya. Apalagi kalau kita lebih muda, lebih terbelakang dari sisi pengalamannya, dari sisi ilmunya, dari sisi ibadahnya, dari sisi umurnya, mimbabil aula untuk kita semakin bersifat tawadhu. Nah, bersifat rendah hati, tidak kemudian aku atau merasa lebih berilmu atau merasa lebih tinggi. Nah, sekalipun pada dasarnya lisan ini mengingkari dan menyatakan saya tidak sombong dan tidak tarafu, tapi semua itu diwujudkan dalam bentuk amalan perbuatan. Nah, kadang-kadang kita di depan ulama, ya, seseorang yang baru saja menuntut ilmu, mubtadi'in, baru saja menuntut ilmu, tapi karena ilmunya yang baru ini masih panas, masih hangat, akhirnya kelewat semangat. Dia tidak sadar kalau di depannya itu ulama, misalnya ini contoh. Akhirnya dia berbicara menjelaskan kiri kanan. Nah, dia tidak tahu kalau di hadapannya ulama yang lebih jauh taqaddum, terdahulu dalam hal ilmunya, dalam hal pengalamannya, dalam hal umurnya, dalam segala hal. Maka ini termasuk amalan yang menunjukkan tarafu wal ulu wal istitala yang tidak boleh di dalam Islam. Nah, bukan berarti maknanya kita disuruh taklid, diam saja, ya, tidak boleh berbicara. Lah, bukan itu maksudnya. Boleh kita berbicara, menjelaskan dengan cara tawadhu, baik itu dalam bentuk pertanyaan. Kita bertanya, kalau demikian ya Syekh, bagaimana hukumnya demikian dan demikian. Sekalipun di benak kita telah meyakini dan mengamalkan amalan tersebut, yang dimana Syekh menjelaskan berbeda dengan apa yang kita sudah amalkan, maka hendaklah dengan bentuk yang sopan, dalam bentuk pertanyaan, bagaimana dengan kaidah demikian demikian ya Syekh? Apakah kaidah ini bertentangan dengan apa yang antum katakan? Ini cara yang sopan, yang tarafu, bukan kemudian ya, membantah, kemudian menjelaskan kiri kanan dan menjelaskan dalil-dalil. Subhanallah. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang talibul ilm. Para penuntut ilmu, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, itu memiliki adab yang tinggi, beradab. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, semua ini adalah bentuk-bentuk syahwat. Bentuk-bentuk syahwat. Nah, baik, ikhwan fillah azakumullah wa akhwati fillah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, walakin ma dawa'u hadhihi asyahwa allati tamilu ilaiha an-nafsul ammaratu bisu. Dawa'uha ma ba'daha. Qal wa huffatil jannatu bil makarih. Au hujibat bil makarih. Akan tetapi apa obatnya dari syahwat tersebut, yang dimana setiap jiwa condong padanya. Jiwa yang dimaksud adalah ammaratun bisu. Ya, karena jiwa itu ada tiga. Jiwa yang mutmainnah, jiwa yang lawannya adalah ammaratun bisu, dan jiwa yang lawamah. Nah, maka jiwa yang selalu condong dengan syahwat, ya, dan jatuh di dalam syahwat, ini namanya jiwa ammaratun bisu, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, apa obatnya untuk menghindarkan diri dan menyembuhkan, ya, dari penyakit syahwat tersebut? Obatnya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan setelahnya. Huffatil jannatu bil makarih. Bahwa surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang dibenci oleh jiwa ini. Nah, yang dibenci oleh jiwa ammaratun bisu. Ya, atau jiwa lawwam. Nah, karena batil mahbubun lin nafsi al ammar mahbubun lin nafsi al ammarah bisu. Karena kebatilan itu memang jiwa yang jelek itu selalu mencintainya. Adapun kebenaran itu selalu dibenci oleh jiwa yang ammarah bisu, yang selalu memerintahkan pada kejelekan. Nah, disebut dengan ammarah, ya, karena berulang-ulangnya jiwa ini selalu jatuh ke dalam kejelekan, sehingga disebut dengan lafaz ammarah. Sebagaimana, ya, kalau di dalam lafaz-lafaz dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fa'alun, ghaffar, ya, jabbar, na'am, ghaffar, jabbar, yani Allah selalu mengampuni dosa. Ya, ini bermakna kalau mengikuti wazan fa'al, ammar, di sini ammar menunjukkan bahwa jiwa ini terus selalu condong kepada kejelekan, condong kepada syahwat. Maka obatnya adalah, ya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan setelahnya, wa huffatil jannati bil makarih. Naam. Bahwasanya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Berarti di sini menjelaskan pada kita, nah, bahwa kita harus melawan Kita harus membekali diri dengan iman yang kuat, dengan amalan-amalan soleh yang banyak, yang benar. Lalu kemudian dengan itu kita bisa menahan diri dari segala hal-hal yang syahwat tadi. Ya. Nah, ketika kita menahan diri dengannya, maka ini akan mengantarkan kita ke dalam surga. Akan mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, maka sekali lagi jiwa yang ammaratun bisu ini membenci, ya, tidak senang untuk melakukan yang wajib-wajib, dan sebaliknya senang untuk meninggalkan atau melakukan yang haram-haram. Ya, jadi dia lebih condong kepada yang haram dan sulit dan berat baginya untuk melakukan yang wajib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tajidul insan yastazkil as-salawat. Engkau mendapati manusia itu merasa berat dengan menegakkan salat yang 5 waktu. Walasiyama fi ayyamis syita wa ayyamil bar, apalagi di hari-hari asyita. Nah, yaitu di musim dingin. Di musim dingin, ya, itu berat untuk seseorang melakukan wudu. Untuk berwudu itu sangat sulit dan berat. Nah, jangankan di negeri Saudi, Arab Saudi, atau di negeri-negeri yang lainnya yang ada salju, ya, atau negeri yang musimnya ya dinginnya itu mencekam. Di tempat kita saja di sini di Indonesia yang musim dinginnya tidak mencekam, ya, itu musim dinginnya bagus, sedang, ya. Nah, itu pun sudah sulit bagi kita dan berat bagi jiwa ini untuk berbangkit, menegakkan, berwudu, ya, untuk melakukan sholat. Nah, apalagi di tempat-tempat yang musim dinginnya itu mencekam. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan khusus kepada orang-orang yang mampu untuk memaksakan, ya, berwudu di musim yang dingin atau di musim-musim yang tidak menyejukkan jiwa ini. Nah, ataupun di tempat-tempat yang sulit, kemudian kita paksakan untuk melakukan wudu, ya, maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan dari amalan tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Nah, 3 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukannya tamhallahu bihi khotayahu wa tarfa wa yarfa bihi darajat. Ya, akan menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Yaitu diantaranya isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu itu memaksakannya di tempat-tempat yang tidak menyejukkan, di musim dingin sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, atau di tempat yang jauh, misalnya agak jauh dia harus berjalan mencari air, ya, ini hal yang tidak cocok dengan jiwa ini, sulit, lalu dia tetap memaksakannya, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian kafaratul khutaw ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Kemudian intidharus shalah ba'da shalah, menunggu satu salat kepada salat yang berikutnya. Dan itu adalah ribat. 3 amalan tersebut ini amalan yang banyak di mana jiwa ini merasa berat dengannya, sehingga mendapatkan keutamaan yang besar. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Walatiya ma idza kana fil insan naumun katsir ba'da ta'bin wa jahdin wa juhdin. Apalagi kalau seseorang itu, ya, tukang tidur atau banyak tidurnya. Nah, kemudian sudah capek setelah bekerja, lelah, tertidur, mau bangun berwudu, bangun salat itu berat. Maka ketahuilah bahwa memang huffatil jannatu bil makarih. Ketahuilah bahwasanya surga itu memang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Kalau mau dapat surga, bangun, paksakan, ya, hilangkan tidur tersebut, bangkit, jangan sudah dibangunkan selalu masih saja balik, kemudian ngorok kembali, dibangunkan dua kali belum mempan. Nah, maka orang yang seperti ini kewajiban, ya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya adalah mengambil air, dibersihkan air itu ke wajahnya. Dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada istri-istrinya alaihi salatu wassalam. Demikian pula istri kepada suami. Nah, bangun, dibangunkan, belum bisa bangun, ambil air, bersihkan di wajahnya. Dan demikian pula yang sepantasnya untuk diamalkan oleh anak-anak yang berada di pondok-pondok pesantren. Ya, ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan bangunkan sekali korek saja pergi berwudu tinggalkan tidur. Matahari sudah terbit baru bangun. Subhanallah. Nah, kira-kira orang yang seperti itu dapat dosa enggak? Saya mau bertanya dengan Anda. Kira-kira seorang ayah atau seorang pendidik membangunkan anaknya atau anak didiknya cuman mengorek sekali aja kakinya, bangun, kemudian dia pergi tinggalkan, anak itu tidak bangun, terbit matahari baru bangun, kira-kira orang pendidik atau orang tua ini berdosa enggak? Nah, siapa yang menjawab? Yang punya kaidah, ya, antum bisa jawab insya Allah. Berdosa apa enggak? Hah? Kenapa? Berdosa. Yang lain? Yang lain tidak berdosa. Nah, tapi jawabannya dirinci. Nah, dirinci. Kalau orang tersebut, orang tua tersebut atau pendidik tersebut, murabbi, ya, belum tahu kebiasaannya anak ini, mungkin kebiasaannya di rumah anaknya sekali dikorek bangun. Nah, dia mungkin menyangka seperti itu. Maka ini dia lepas tanggung jawab karena sudah ada upaya untuk membangunkan. Tapi kalau dia tahu, ya, bahwasanya kebiasaan orang tersebut sulit dibangunkan, dan ini tentunya kita tahu, ya, kita orang tua tahu semua anak kita, ini yang susah dibangunkan, ini yang gampang, mudah, ya, demikian pula para mudarris, para pendidik, anak-anaknya di pondok pesantren tahu ini yang susah dibangunkan, ini yang mudah. Kalau dia tahu yang susah dibangunkan lalu cuma dikorek sekali baru pergi, ya, nah, dia juga ikut menanggung dosanya, ya, karena dia dalam keadaan tahu, masuk dalam kaidah ta'awun apa alal ithm. Nah, tolong menolong di dalam kejelekan. Baik, demikian ikhwan fil din azzaakumullah. Maka ini perlu kita perhatikan. Memang sepele kelihatannya, tapi ya bisa menimbulkan dosa. Nah, ketika kita tidak memahami kaidah-kaidah atau ilmu yang ada di dalamnya. Baik, maka kata beliau al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apalagi seseorang yang berat tidurnya, ya, ini perlu ada ta'awun dengan kita. Ambil air, diserangkan, dipersihkan pada wajahnya. Kalau dipersihkan juga tidak mau diapakan ini? Disiramkan saja. Nah, ya, kalau orang tua terhadap anaknya tidak ada masalah. Tapi kalau sesama teman, jangan. Ya, ditimbang-timbang dulu, karena nanti bisa berkelahi. Kalau antum siram temannya air satu timba di wajahnya, ya, biasanya bangun tidak sadar, langsung mukul. Nah, tapi kalau anak terhadap orang tuanya tidak berani, ya, anak itu mungkin mau mukul dia lihat orang tuanya, tidak jadi. Nah, walasiyah mafiyah yang fatajidu shalah fakilatan alaihi wa yakrahu an yakuma yusalli wa yatrukul firash. Orang yang seperti ini berat untuk menegakkan salat. Nah, berat untuk meninggalkan tempat tidurnya yang empuk. Air juga, tempat tidur yang empuk ini menambah nyenyaknya tidur. Iya. Kalau Rasulullah SAW tidurnya, firasnya tidak empuk. Dalam hadis disebutkan kalau beliau bangun itu berbekas, ya, belakang beliau, punggung beliau karena kerasnya tempat tidurnya. Ya, dari apa? Dari anyaman pelupa kurma. Nah, Rasulullah SAW tidur di atasnya. Kalau kita sekarang, subhanallah, terbalus. Nah, kadang-kadang rumahnya jelek dari luar, ternyata di dalam punya spring bed yang empuk. Nah, air zaman, ya, maka tidak masalah, tidak ada yang mengharapkan untuk memanfaatkan, ya, fasilitas yang ada, tetapi jangan sampai melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya salat, salawatul khams, salat yang lima. Naam. Walakin in huwa kasar hadzal hajib wa qama bi hadzal makruh wasala ila jannah. Kalau dia berupaya memaksakan bangun langsung cuci muka berwudu, maka ini sebab-sebab yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Naam, sebab-sebab yang mengantarkan dia ke dalam surga, dan itulah makna sabda Rasulullah SAW, "Humpatil jannatu bil makar." وكذلك النفس الأمارة بالسوء تدعو صاحبها إلى الزنا. Demikian pula jiwa yang jelek tadi mengajak pelakunya untuk melakukan zina. Zina adalah syahwatun tuhibbuhun nafsul amaratun bisu. Zina adalah syahwat yang dimana setiap jiwa amaratun bisu mencintainya. Walakin idza aqalaha sahibuha wa akrahaha ala tajannubi hadhihi syahwa fa hadza kurhun lahu walakin huwa alladhi yusiluhu ila al-jannah. Tapi kalau pemiliknya tadi menahan dan berupaya mengikat dirinya dan membenci, kemudian menjauhkan diri dari zina tersebut, maka memang itu berat, tapi berakibat, ya, berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, saya ingin tanbih sedikit, ya, permasalahan zina yang dimana muntasirah, yang telah menyebar di tengah-tengah kaum muslimat, para wanita-wanita buruk akhlaknya, menjual dirinya, menjual kewibawaan harga dirinya dengan memakai pakaian telanjang. Nah, dan kaum muslimin juga tahu tempat-tempatnya untuk melakukan zina, menyebar di tengah-tengah masyarakat, di rumah-rumah, ya, ataupun di warung-warung dan lain sebagainya, tempat-tempat WTS itu diketahui kebanyakan oleh kaum muslimin, sehingga sebab-sebabnya sangat mudah untuk melakukan zina ini. Nah, maka barang siapa yang bertaawun, tolong-menolong, ya, memaksakan diri, menguatkan jiwa ini untuk menjauhi segala sebab-sebab zina tersebut, maka ini adalah amalan yang besar yang menyampaikan kita ke dalam surga. Tapi barang siapa yang tidak ada upaya, bermudah-mudah, nah, ya, tidak menempuh sebab-sebab yang menyampaikan dia ke dalam zina, bermudah-mudah, baik itu dengan tinggal kos berdampingan dengan wanita yang telanjang, ini contoh, ini sangat berbahaya dan sangat peluang untuk menjerumuskan dia ke dalam zina oleh Allah. Karena fitnah perempuan ini, fitnah wanita ini, fitnah yang dahsyat, lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. Ya, mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkannya. Rasulullah menyatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia dan takut kepada wanita. Wanita adalah bagian daripada dunia, tetapi Rasulullah menyebutkan secara khusus. Setelah menyebutkan secara umum dunia, beliau mengkhususkan dengan wanita, menunjukkan fitnah wanita ini fitnah yang paling dahsyat dari segala fitnah dunia yang ada di dalamnya. Nah, Oleh karena itu, kita wajib untuk menjauhi segala sebab-sebab yang mengantarkan kepada zina. Naam. Biasanya juga orang yang selalu menyendiri, apalagi anak muda, ya, menyendiri, safar sendiri atau tinggal sendiri. Nah, ini lebih mudah untuk digoda oleh syaitan menuju kepada zina. Ya, baik itu penyakit syabab yang disebut oleh para ulama dengan istimna, penyakitnya para pemuda yang melakukan istimna dalam bahasa kita, ya, onani. Nah, ini sangat besar peluang untuk mengantarkan dia ke dalam zina, waliyahubillah. Apalagi kalau dia selalu menyendiri, maka penyakit-penyakit yang seperti ini jangan menyendiri. Bergabung dengan ikhwan, bergabung dengan orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkumpul bersamanya, ya, akrab bersamanya, maka insyaallah ini sebab yang akan mencegah dia untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk tersebut. Tapi kalau selalu menyendiri, ini peluang setan sangat besar. Termasuk HP. Nah, antum menyendiri, HP-nya di depannya dipencet-pencet, ya, lalu kemudian bermaksiat dengan HP tersebut. Maka ini juga adalah bentuk syahwat yang na'udzubillah min dzalik, berbahaya, yang bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Baik, ikhwan fi din, a'azzakumullah. Maka hendaklah ikhwan dan akhwat menempuh segala sebab-sebab yang menyampaikan ke dalam surga dan meninggalkan segala sebab-sebab syahwat yang menyampaikan kepada neraka. Maka berhijablah dengan hijab yang syar'i bagi kaum wanita. Kemudian berpakaianlah dengan pakaian takwa bagi kaum pria. Karena pakaian takwa, gamis, jubah, kolam suar, ini adalah semua sebab-sebab yang mengantarkan kita untuk menjaga diri. Nah, penampilan zahir itu sangat besar pengaruhnya. Kalau kita safar sendirian, kita berjubah putih, ya, kita merasa dilihat oleh orang-orang. Kita berupaya untuk menjaga, ya, pakaian kita ini yang menggambarkan Islam. Kita berupaya menjaga diri. Kita malu kalau kita mau duduk bersama perempuan. Ya, kita malu kalau kita mau duduk berdekatan dengan wanita. Baik itu di pesawat ataupun di tempat-tempat yang lain. Ya. Bahkan kita kadang memang jiwa amaratun bisu kita ini senang dan ingin hal tersebut, apalagi kalau wanitanya cantik. Ya, jiwa ini memang senang kalau mau duduk berdampingan. Tapi karena kita berpakaian yang menggambarkan takwa, ya, kita paksakan, subhanallah, dan kita katakan, tolong, bisa gantian. Ya, kita ajak orang awam, karena memang dia sudah awam asalnya, labah. Ya. Kalau ada perempuan yang kita bisa gantian, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa orang ini. Yang awam ini kita gantian, biar dia yang duduk dekat wanita tersebut, kita yang menjauh. Iya kan? Nah, kalau ada yang mengatakan, kalau begitu sama saja. Kita mengajak orang melakukan yang, kita meninggalkan yang haram, tapi kita ajak orang lain melakukan yang haram. Jawabannya tidak sama. Ya, kaidahnya akhaffu dhararain. Kita memilih madarat yang lebih ringan. Nah, kalau dia yang melakukannya lebih ringan madaratnya, karena memang dasarnya orang awam dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Bukan berarti kita halalkan juga madarat, tapi kalau kita yang duduk di situ lebih besar madaratnya. Iya, madaratnya bukan untuk pribadi kita saja, tapi juga menimpa agama kita. Nah, oh, itu ahlus sunnah. Ternyata dia juga duduk dempet sama wanita. Ah, musuhnya itu berarti sama aja dengan yang lain. Nah, ini madarat untuk apa? Untuk ahlus sunnahnya kita, untuk agama kita. Nah, bukan pribadi kita saja. Jadi lebih besar madaratnya. Baik. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika kita berupaya membentuk ya segala sebab-sebab yang sekalipun itu dibenci oleh jiwa kita, tapi ketahuilah bahwa itu akan menjauhkan kita dari neraka dan mengantarkan kita ke dalam surga insyaallah taala. Wa aidan al-jihad fi sabilillah makruhun ila nafs, juga berjihad di jalan Allah adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa ini. Nah, ya, kenapa? Karena jihad resikonya mati. Ya, tidak ada yang mau mati. Apalagi kalau kita merasakan kenikmatan di dalam rumah kita, istri kita masih cantik, ya, kasur kita masih empuk, rumah kita indah, semuanya serba indah, serba lux. Orang yang seperti ini lebih takut mati daripada orang yang miskin, fakir. Ya, ini kebanyakannya ya, tidak mesti, tapi kebanyakannya demikian. Karena ya ketika datang perintah jihad, di benaknya mesti pikirannya mati. Saya akan tinggalkan semua keindahan-keindahan yang saya rasakan selama ini. Nah, akhirnya timbul rasa khauf. Maka itu juga syahwat. Ketika seruan jihad dikumandangkan, ya, telah wajib, maka kita harus paksakan. Karena jihad itu fardhu ain, telah wajib, perintah atas oleh amir, oleh pemimpin, oleh khalifah. Nah, atas jihad yang bersifat difa'un nafs, itu juga wajib, fardhu ain atas setiap individu. Tetangganya dibunuh oleh orang kafir. Tetangganya, dia tahu ada dia di sini. Fardhu ain bagi dia untuk membantu tetangganya. Sebagai bentuk jihad fisabilillah. Nah, jangan antum bersembunyi, lari. Sementara saudaranya sudah mati semuanya. Padahal dia punya kekuatan, mampu. Kalau antum lari karena melihat maslahat untuk memanggil saudara yang lain, untuk membentuk kekuatan yang lain, dan seandainya pun kalau antum masuk di situ juga ikut terbunuh, ini lain perkaranya. Ini berarti ada tinjauan maslahat yang lain. Tapi kalau lari karena sebab takut, nah, maka ini termasuk bentuk syahwat, meninggalkan jihad yang wajib. Ya. Demikian. Maka jihad fi sabilillah juga ini dibenci oleh jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'ata man takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'ata man tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian perang, jihad. Padahal itu dibenci oleh jiwa kalian. Tetapi ketahuilah mudah-mudahan sesuatu yang engkau benci itu ternyata baik di sisi kalian. Khairul lakum. Dan sebaliknya, sesuatu yang kalian cinta tetapi ternyata itu jelek buat kalian, dan Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun farihiina bimaa aataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruuna billadziina lam ya'malu wa yastabshiruuna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa laa hum yahzanuun." يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, jihad fi sabilillah, itu adalah amwatan, orang-orang yang mati. Jangan sekali-kali kalian menyangka demikian. Bal 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka di sisi Rabb, di sisi Allah jalla wa ala, penuh dengan rezeki, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah, mereka berbahagia, bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan Allah. Dan mereka yastabsyirun, mereka menyambut gembira terhadap orang-orang yang belum berkumpul bersama mereka, orang-orang yang belum menyusul mereka. Nah, mereka menyambut dengan berita gembira. Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, untuk mengatakan jangan kalian takut dan jangan sedih. Nah, apa maksudnya ayat ini? Ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang merupakan sebab nuzulil ayat, sebab turunnya ayat ini yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, baik dari Ibnu Abbas ataupun dari Ibnu Umar dan selain keduanya, ya, bahwasanya sebab turunnya ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan para syuhada Uhud. Ya. Para syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Uhud yang meninggal dunia, diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berada di Jawfi Thair. Ya, al-Qabr. Berada di tembolongnya burung yang hijau, kehijau-hijauan. Kemudian burung-burung itu bertelekan di atas lentera, ya, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para syuhada Uhud dari kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, lalu kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bentuk berita gembira terhadap para sahabat yang belum sempat syahid, yang belum sempat meninggal dunia dalam medan perang, yang mereka ini didahului oleh para syuhada Uhud. Allah berikan berita gembira kepada mereka, ya, untuk jangan takut dan jangan bersedih. Maksudnya jangan takut dengan kondisi dan keadaan saudara-saudara kalian yang mendahului kalian. Mereka sedang berada dalam kenikmatan, mereka sedang berada dalam kehidupan yang hakiki. Nah, kehidupan yang hakiki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat, jangan kalian menyangka bahwa mereka itu maut, mati. Bal ahya'u, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup pada hakikatnya. Ya, kehidupan yang hakiki demikian. Setelah kita meninggal dunia, itulah kehidupan yang hakiki. La khaufun wala tahzan, jangan pula kalian sedih. Nah, jangan bersedih dari apa-apa yang segala mengancam kalian dalam kehidupan kalian ini. Karena kalau kalian meninggal dengan dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka jihad, ya, maka telah mendahului kalian saudara-saudara kalian yang telah mendapatkan berbagai bentuk kenikmatan. Jadi tidak perlu ada rasa takut, tidak perlu ada rasa sedih. Nah, olehnya itu para sahabat yang mendahului sahabat yang lain yang mati hidup, ya, mereka yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim, menyambut berita gembira terhadap orang-orang yang akan menyusul mereka. Nah, yaitu orang yang senantiasa terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyambut dengan berita gembira dengan mengucapkan Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yastabsyiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Dan mereka pun menyambut berita gembira dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan darinya, bahwasanya Allah tidak melalaikan pahala sedikit pun dari pahala-pahalanya kaum mukminin. Nah, apalagi pahala jihad. Jadi amalan jihad adalah amalan yang besar di dalam Islam, sekalipun dibenci oleh jiwa ini. Nah, oleh karena itu perlu kita menanamkan dalam benak kita semua, dalam jiwa kita. Kita butuh persiapan-persiapan sebelum datang waktunya. Karena tidak ada jaminan besok lusa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk kemudian ya mewajibkan, memfardukan ya amalan jihad ini. Ketika kita sudah ada persiapan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapan, persiapkanlah kalian dari kekuatan-kekuatan kalian. Untuk apa? Untuk nanti ya memasuki kewajiban jihad. Nah, maka ilmu adalah senjata yang ampuh untuk persiapan jihad. Kalau kita tidak punya ilmu yang kuat dari ilmu syar'i, ilmu Islam ini, dan kita hanya terus bergelimang dengan kelalaian, berkoyak-koyak, nah, tidak ada upaya untuk membangkitkan semangat kita dalam beramal soleh, ya, dalam menuntut ilmu, beramal soleh, berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan harap kalau kemudian nanti datang perintah jihad, kita dengan mudah untuk mewujudkannya. Jangan harap. Kita kias saja. Ini bentuk yang logis. Ya, sekarang saja kalau jihad yang ringan ini kita tidak mampu, bagaimana kita mampu nanti di jihad yang besar, yaitu jihad dengan jiwa. Nah, jiwa raga kita. Maka ini ikhwanati bin azabullah. Seorang muslim harus dan wajib atasnya untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapi jihad, dalam mewujudkan amalan jihad fi sabilillah, yaitu dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya, dengan terus semangat dengan ilmu, semangat dengan amalan-amalan saleh. Fa insyaallah taala juga kita akan mudah untuk mewujudkan jihad pada nantinya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taimin rahimahullah ta'ala dari hal-hal yang pada hakikatnya dibenci oleh jiwa ini tetapi mengantarkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu salat zuhur, maka saya cukupkan. Dan sebelum kita akhiri majlis, saya membacakan pertanyaan yang tertulis. Bismillah, bagaimana dengan orang yang berwudu pada musim dingin dan dengan mencampur air dingin tersebut dengan air panas, apakah tidak mendapat keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis? Wallahu a'lam bishawab. Dohir hadis, kalau dia makarih, isbagul wudu alal makarih, di sini bermakna sesuatu yang bertentangan dengan jiwa ini. Ya, ketika kita campur dengan air panas, tidak ada lagi bentuk kesulitan di situ, tidak ada lagi bentuk ketidaksenangan jiwa ini, berarti ya kita tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Sekalipun kita berharap, nah, tapi yang lebih selamat, ya, selain daripada adanya pendapat ulama yang menyatakan tidak sahnya wudu dengan mencampur air panas yang sudah dipanasi, ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, tapi sebagian jumhur ulama melemahkannya. Dan yang benar adalah sah wudu itu sekalipun dicampur dengan air panas, ya, maka yang lebih selamat kita tinggalkan untuk mencampur dengan air panas, wudu dengan tanpa air panas sekalipun. Ya, kalau mandinya dengan air panas lah, tidak mengapa. Karena kadang-kadang madarat. Kalau subuh yang mandi junub misalnya, ya, mau sholat subuh musim dingin, sangat dingin. Kalau dia mandi air dingin bisa, ya, menggigit, bisa menyebabkan dia nanti tidak bisa keluar sholat di masjid berjamaah. Maka dicampur air panas. Tapi dalam hal berwudunya tidak perlu dicampur. Ya, tidak perlu dicampur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afwan, apa saja adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang ikhwan ketika hadir di taklim di tempat-tempat orang awam? Sebab sebab kami melihat sesuatu yang kurang enak dipandang mata, misalkan berlalu di depan orang untuk duduk di depan ustaz, yang ini melewati jamaah, yang kadang seseorang tidak perhatikan adab-adab untuk melangkahi orang lain. Ini juga perlu dijaga oleh ikhwan, apalagi kita berpakaian dengan pakaian takwa, ya, menampilkan ahlus sunnah salafi. Jangan kemudian semangat untuk mendapati atau duduk di depan, di majelis yang terdepan, kemudian kita melangkahi orang-orang awam tanpa permisi, ya, tanpa adab yang sopan, maka ini akan menjauhkan orang-orang tersebut dari dakwah ini. Maka ini sangat perlu diperhatikan, sangat perlu diperhatikan. Kalaupun kita mau duduk di terdepan sebagai mewujudkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka minta izin, ya, menyentuh sedikit pundaknya kemudian mengatakan maaf pak, saya lewat sebentar. Nah, ya, sekalipun tidak harus menurunkan tangan seperti kebiasaan orang awam, ya, kalau orang Bugis bilang tabe, ya, kemudian tangannya diturunkan. Ini tidak ada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ini. Bahkan ini bisa mengantarkan kepada ghulu, ya, perbuatan berlebih-lebihan. Nah, maka ini tidak boleh dilakukan. Tetapi dengan cara sopan yang lainnya bisa kita tempuh, ya, meminta permisi atau kita cari jalan sekalipun jauh kita berputar. Nah, ya, jangan kita melangkahi pundak-pundaknya jamaah. Jangan kan orang awam, sesama ikhwan saja mungkin, ya, mereka pun tidak setuju. Kalau kita jalan harus, ya, dengan tidak sopan kita melangkahi pundak-pundak mereka. Nah, wallahu alam bisawab. Demikian yang manifidin, dan adab-adab yang lainnya yang kita harus jaga. Bukan saja, ya, apa yang kita sebutkan ini, tapi adab-adab yang lain yang banyak. Nah, bahkan kadang-kadang misalnya kita beri kesempatan orang-orang awam itu di sop terdepan dalam majelis-majelis ilmu. Kalau memang dia ada di duduk ikut di situ, nah, tidak perlu kita melewati mereka lalu kemudian kita duduk di depan, karena ini mereka belum paham. Ya, cari yang lain, biarkan dia di depan. Nah, ini diantara sebab-sebab yang bisa kita tempuh sehingga para mad'u atau orang-orang awam tidak menjauh dari dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.